sama lama-lama obat tinggalkan rusuh denai menanti basa badi menanti udah merantau bukan bagadang hati. Abidayo raso badan diri bamimpi bamandi tangi gamang-gamang diseso rindu mau ditahan hati nan rindu indak kalamu kita kabatamu kabatamu. pautan hati. Janji cinta nan suci hanya ani pautan hati. Sabah.